السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Lanjutkan, kayaknya sudah pegang kitab semua ya. Ada matannya nggak? Nggak ada. Ada matan Arabnya ada. Coba dibacakan dulu sampai ke ucapannya. Ibnu Mas'ud. Nah. Ada kan? Coba antum baca itu. Nah. Enggak, maksudnya nas Arabnya ada enggak? Enggak ada yang punya nas Arabnya. Ada. Biar latihan moco kitab gitu loh, maksud saya. Ada yang punya nas Arabnya? Ada tapi enggak berani baca, berdoa ya. Ya udah, anda salah itu. Terjemahannya salah itu. Masa wasiat panjangnya segini ditulis dalam cincin. Coba dinalar coba. Masuk akal enggak? Hah? Salah. Itu maksudnya alaiha khatamuh itu yang di apa ya istilahnya, dijadikan yang distempel sama Rasulullah. Bukan tertera di atas cincinnya. Jadi makhtum alaih itu sudah disahkan oleh Rasulullah gitu loh. Ya. Wasiat betul, cuman bukan yang tertera di atas cincinnya, tapi yang distempel oleh Rasulullah. Beliau menstempel itu pakai cincin. Ya, cincin beliau itu sebenarnya Muhammad Rasul Allah. Itu ukiran atau pahatan yang ada di cincinnya Rasulullah. Beliau berwasiat. Bagaimana kita tahu ini wasiatnya Rasulullah kalau enggak ada stempel beliau? Jadi beliau ngirim surat ke pembesar-pembesar juga di stempel. Nah, stempelnya pakai cincin. Setelah beliau meninggal dipakai oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dipakai oleh Umar. Ya. Sampai akhirnya dipakai oleh Utsman dan nyemplung di sumur. Enggak ketemu. Jadi bukan tertera di atas cincinnya Rasulullah, terlalu panjang untuk dipahat di atas cincin panjangnya segini, ya kan? Nah, makanya saya nyuruh baca Arabnya kan. Karena terjemahan tuh kadang salah paham terjemahnya. Baik. Jadi yang naskahnya seperti itu dikoreksi loh ya. Lanjut. Ya khatamuh itu artinya yang distempel ya Rasulullah. Ya, khatam itu stempel. Stempelnya berupa cincin. Jadi bukan tertera. Kalau tertera itu kan tertulis kan artinya. Nah, disetujui oleh Rasulullah atau dicap oleh Rasulullah. Disetujui. Maksudnya seperti itu. CC, stempel, ya, bahasanya seperti itulah. Menturo. Nah, terjemahan coba dilanjut. Saya pengen ngetek terjemahannya akurat enggak. Lanjut terjemahannya. Dalam membaca firman Allah Ta'ala, katakanlah. Yang artinya ya. Firman Allah itu dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang artinya seperti itu. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian berbuat sampai sebenarnya sesungguhnya yang kamu perintah sebagai yang lurus. Ya. jadi ini menegaskan tentang pentingnya. Atau lanjut aja dulu, baca lagi terjemahannya. Wa'an Mu'ad. Aku pernah membunting Nabi di atas sebuah kudil. Beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya? Dan apa hak para hamba yang wajib Nah, ini cukup bagus terjemahannya. Ya, cukup bagus terjemahannya. Enggak ada akhrajahu fi sahihain, enggak ada. Ada kan? Ya. Setelah itu ada masail enggak? Pembahasan masalah-masalah yang terkandung. Coba ini ya, masail ini adalah istimbat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari dalil-dalil yang beliau sebutkan di bab ini. Ya. Jadi istilahnya peran menonjol beliau adalah ketika menyebutkan masail-masail ini. Kalau ingin tahu kedalaman analisa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, silakan baca masailnya. Ya. Jadi tadi yang beliau sebutkan adalah dalil, ayat-ayat, hadis, asar. Terus apa kaitannya? Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat dan hadis ini? Baca masailnya. Gantian yang baca. Apa itu? Ya, maksudnya menyandarkan diri itu dilengkapi gitu. Memang fayattakilu titik. Mereka akhirnya tawakal. Tawakal itu bersandar saja dengan tauhidnya. Jadi agak malas untuk beramal. Ah, yang penting kita sudah bertauhid. Dan kalau orang kalau sudah bertauhid kan tidak akan diazab sama Allah. Gitu loh. Itu dia menerjemahkan dengan mengambil dari syarah. Enggak apa-apa. Karena namanya terjemahan juga interpretasi kan ya. Pemahaman dari si mutarjim terhadap maksud dari hadis atau dari nas yang dia terjemahkan. Nah, ada orang yang menganggap cukup nasnya itu berhenti di mana, dia berhenti di situ. Sehingga menimbulkan kadang-kadang kekurang jelasan. Karena dalam bahasa Arab itu banyak hadf. Banyak hadf itu banyak kata-kata yang tidak disebutkan karena mafhum. Karena mafhum. La ilaha illallah. Kalau mau diterjemahkan sesuai dengan kata yang ada, tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi apakah seperti itu maksudnya? Sangat jauh dari itu. Tidak ada ilah yang hak. Yang haknya ini mafhum. Ya, semua orang yang mengerti bahasa Arab dan belum tercemar pemikirannya, dia tahu maksudnya la ilaha haqqun illallah. Karena alihah itu banyak selain Allah. Gitu. Jadi karena adanya hadaf seperti ini, maka seorang mutarjim diharuskan tidak hanya mencukupkan dengan nas yang ada. Karena maksud itu kadang tidak tersampaikan kecuali dengan menambahkan kata-kata. Seperti ini. Jangan kamu sebarkan kabar gembira, nanti mereka bersandar. Paham maksudnya? Titik bersandar kepada apa? Mau anda paham gitu loh. Nah, kalau kita baca syarah dijelaskan bersandar kepada tauhid dan malas beramal. Maksudnya begitu. Gitu. Karena sebelumnya yang dibahas adalah tauhid. Allah tidak akan nyeksa orang yang tidak berbuat syirik. Wah, berarti enak. Kalau tidak berbuat syirik, aman. Nah, mereka akan mengandalkan tauhid saja, tidak rajin beramal setelah itu. Jadi jangan sekarang disampaikan. Jadi itu terjemahannya cukup bagus. Cuman tadi masalah khatam itu yang keliru. Ya. Nah, fihi masail. Coba gantian yang baca. Masalatul ula, masalah yang pertama. Bentar. Apa hikmahnya? Hah? Beda? Enggak ada masailnya itu? Oleh Allah, gimana maksudnya? Oh, tambahan ya, tidak apa-apa. Ya, kalau sini al-hikmah fi khalqil jinni wal ins. Ya, intinya, apa hikmahnya gitu loh. Apa hikmahnya? Hah? Ya. Ya, jadi di awal ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti itu hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sini menyebutkan hikmah. Hikmah itu artinya alasan ya, bisa dibilang ya hikmah lah. Susah, sudah jelas kalau diterjemahkan lagi susah. Hikmah enggak ada sinonimnya, cuma hikmah itu dalam bahasa kita. Jadi tadi bukan hajah. Bukan Allah menciptakan jin dan manusia karena membutuhkan keberadaan mereka. Tidak. Allah tidak butuh kepada siapapun dan apapun yang dia ciptakan. Allah menciptakan semuanya tanpa membutuhkan semuanya. Makanya Allah mengatakan fa innallaha huwal ghani al hamid. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ya. Wa may yakfur fa innallaha ghaniyun anil alamin. Al ghani sering diterjemahkan sebagai maha kaya. Tapi kurang pas terjemahannya. Orang kaya itu masih butuh. Butuh enggak orang kaya? Butuh. Apakah antum memahami ketika mendengar kata-kata Allah itu maha kaya? Konotasinya Allah enggak butuh kepada apa-apa? Ataukah Allah itu maha kaya, Allah memiliki segalanya? Tapi apakah itu berarti Allah tidak butuh kepada apa-apa? Enggak kan? Ya, masih kurang. Ya, jadi al-ghani, al-ghina itu betul-betul maha tidak membutuhkan apa-apa. Otomatis dia paling kaya gitu loh. Ya, merasa, bukan merasa ya, karena semuanya milik Allah dan Allah itu tidak pernah membutuhkan kepada apa-apa, maka Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu karena membutuhkan keberadaannya. Tapi itu diciptakan karena hikmah, bukan karena hajah. Tapi masalah tadi ya. Ibadah adalah apa tadi? Hakikat tauhid. Ya, jadi ibadah itu seperti begini. Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Bukan berarti haji itu hanya arafah, enggak. Ya. Ibadah itu tauhid, artinya yang paling penting yang harus ada dalam setiap ibadah adalah tauhid. Dan otomatis tauhid itu sendiri punya konsekuensi. Ya, tauhid itu bukan teori. Ya, tauhid itu bukan teori. Ada prakteknya, ada teorinya. Gak bisa cuma teori. Jadi maksudnya adalah ibadah itu esensinya adalah tauhid. Ya, inti dari ibadah itu adalah tauhid. Karena al-khusumah itu permusuhan antara para rasul dan umat-umatnya yang ingkar. Itu ketika disuruh hanya beribadah kepada Allah. Ya. Kalau cuma disuruh untuk mengakui pencipta mereka Allah, bahwa yang menghidupkan mereka Allah, ngasih rezeki mereka Allah, mereka enggak protes sama rasul-rasul mereka. Mereka baru protes ketika hanya disuruh mengabdikan diri mereka kepada Allah. Berarti inti dakwahnya para rasul itu apa? Hah? Tauhid, alias mengajak umatnya ini untuk hanya mengabdikan diri mereka, menghambakan diri mereka, menunjukkan segala bentuk peribadatan mereka kepada Allah. Bukan cuma untuk mengakui adanya Allah. Untuk mengakui Allah itu yang menciptakan. Untuk mengakui Allah itu yang berkuasa, yang memberi rezeki. Bukan cuma itu. Itu iya. Ya, itu iya. Dan kebetulan mereka ini kebanyakan ya, tidak mempermasalahkan ini. Ya. Walaupun hari ini ada orang-orang ateis. Lebih parah. Ya, mengingkari keberadaan Allah sebagai sang pencipta. Tapi kalau dulu mereka tidak mempermasalahkan ini. Yang dipermasalahkan adalah kenapa kok cuma Allah yang kita ibadahi. Itu yang mereka tidak mau terima. Jadi inti dari dakwahnya para rasul itu adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mereka itu sebetulnya juga beribadah. Cuman ibadahnya kecampuran syirik. Sehingga sama dengan tidak beribadah. Karena Allah tidak mau seseorang itu beribadah kalau kecampuran syirik. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah tidak nyuruh kita kecuali untuk beribadah atas dasar tauhid. Kalau tidak pakai tauhid, tidak usah ibadah. Tidak butuh sama ibadahnya manusia. Percuma. Tiwas capek. Betul, tiwas capek, betul. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah menyifati rahib-rahib Nasara itu. Nasara itu musyrik. Musyrik kafir karena menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, memberikan sifat-sifat ilahiyah kepada Isa. Amilatun nasib. Mereka ini giat beramal, capek luar biasa. bersusah payah. Lihat tuh, biarawati itu enggak nikah sampai tua renta. Alasan mereka apa? Menjadi pelayan Tuhan. Masuk surga. Hah? Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Masuk neraka yang panas menyala-nyala, ya, dan diberi minum dari air yang panas mendidih, ya. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'am illa min dhari'. Tidak ada makanan untuk mereka kecuali pohon yang berduri. Bayangkan, pohon berduri kok dimakan? La yusmin, tidak mungkin bikin gemuk, tidak ada gizinya. Wala yughni min ju', dan tidak bisa mengusir rasa lapar. Dan seterusnya. Itu akibat ibadah ngoyo, banting tulang, ya. Mereka berdakwah di pelosok-pelosok jadi misioneri, tapi dibangun atas dasar al-kufr wa syirk billah. Ya. Hasilnya apa? Tasla naran, hamiyah, dan seterusnya. Ya, ini ibadah tanpa tauhid sia-sia. Dan itu sekali lagi menegaskan kembali maha tidak butuhnya Allah kepada hambanya ini. Ya. Dengan mudahnya Allah akan batalkan amal ibadah. Yang baik saja Allah enggak butuh. Amal soleh ini Allah enggak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha ay fali anfusikum juga. Kalau kalian itu berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Dan kalau kalian itu berbuat tidak baik juga, itu nanti mengenai diri kalian sendiri. Apa enggak butuh sama sekali. Ya. Kalau yang soleh-soleh yang luar biasa itu Allah enggak butuh, apalagi yang campuran syirik gitu loh. Ya. Ibaratnya ada miliarder dikasih uang 25 rupiah, uang asli ini 25 rupiah, elah buat apa? Apalagi kalau palsu duitnya. Berikutnya masalah salisah. Bagus terjemahannya. Jadi orang yang tidak bertauhid tidak beribadah. Makanya walaupun mereka pontang-panting ke sana kemari, selain kita ini mungkin lebih giat dalam menyebarkan agama mereka. Ya. Tapi karena tidak dibangun atas dasar tauhid, dianggap tidak beribadah. Sebagaimana orang-orang musyrik dahulu itu semangat kalau suruh ngasih minum jamaah haji. Ya. Mereka melakukan tawaf juga mengelilingi Ka'bah. Mereka juga menyembelih, berkorban untuk Allah dan untuk berhala-berhalanya. Mereka juga haji. Ya. Mereka memuliakan Ka'bah juga, ya, dengan cara yang mereka ketahui. Tapi itu semua sama dengan belum beribadah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak pernah menyembah apa yang kusembah. Karena kalau kalian menyembah Allah dengan yang selain Allah, sama dengan tidak menyembah Allah. Tidak bisa Allah itu disekutukan, tidak bisa ditandingkan, disejajarkan dalam satu saja, yang itu keistimewaan Allah, tidak bisa menerima Allah. Yang keempat, apa hikmahnya? Lengkapi semua mentarjemnya. Kalau aslinya al-hikmah min irsalir rusul titik. Nah. Ya, hikmahnya adalah untuk sebenarnya banyak hikmahnya, ya. Di antaranya untuk mengajarkan bahwa hakikat ibadah itu adalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid dan tidak boleh tercampuri syirik sama sekali, sebagaimana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Itu kan wasiat Rasul, suruh menyampaikan ini Rasulullah kepada umatnya, alla tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya. Ya, itu pesannya Allah yang harus disampaikan oleh Rasulullah adalah jangan sampai kalian berbuat syirik. Demikian juga dalam hadisnya Mu'ad, ya, haqqullah 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan di hikmah lainnya adalah supaya manusia tidak punya alasan lagi untuk tidak beriman setelah mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dengan bahasa yang bisa dia pahami maksudnya. Ya, orang Indonesia telah mendengar bahwa ada Rasul yang diutus di negeri Arab sana, di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, namanya Muhammad, dia mengajarkan begini begini begini begini. Ya. Allah memberikan wahyu berupa Al-Quran kepadanya dan sunnah ada, terjemahannya ada dalam bahasa Indonesia, ya, sunnah juga ada, yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sunnah juga ada. Nah, ini berarti dia nggak punya alasan untuk tidak tertarik mempelajari atau tidak mau beriman, nggak punya alasan. Qamatil hujjah alaih, argumentasi telah tersampaikan di hadapannya. Kalau dia belum pernah mendengar, tak pernah dengar, tinggal di daerah pedalaman pelosok, mungkin di Siberia sana, ya, atau di Kutub Utara, atau di pedalaman Papua, di pedalaman Afrika, tak pernah dengar sama sekali tentang Islam, tak pernah, tak ada dai yang mendakwahkan Islam ke sana, ya, dia masih punya kesempatan untuk diampuni. Tapi ketika dia mati, tetap mati, dihukumi sebagaimana dohirnya. Mati sebagai paganis, ya paganis, kafir. Tapi masuk neraka apa enggak? Wallahu a'lam. Ya. Karena yang masuk neraka itu adalah yang memenuhi dua syarat, kata Rasulullah SAW. Ini penting. Kadang orang tidak memahami masalah ini sehingga menyamakan antara menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang dengan menghukumi dia sebagai penghuni neraka. Ini enggak mesti saling berkaitan, ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang nyawaku, nyawanya Muhammad ada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah." Tidak ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar atau yang mendengar tentangku. Yahudiyun wala Nasraniyun, yang tadinya dia itu Yahudi atau tadinya dia itu Nasrani, kemudian dia mendengar tentang aku, tsumma la yu'minu bi. Kemudian dia tidak beriman setelah itu. Setelah dia mendengar aku diutus, mendengar adanya ajaran yang kubawa yang namanya Islam ini, dia tidak mau beriman. Illa kana min ahlin nar, kecuali dia menjadi ahlun nar. Artinya sampai mati dia tidak beriman, baru ini orang dicap sebagai kafir penghuni neraka. Kalau cuman salah satunya, ya itu belum tentu. Belum tentu menjadi penghuni neraka. Misalnya dia mati dalam keadaan musyrik, tapi tidak pernah ada yang mendakwahi dia. Tidak pernah ada informasi yang sampai kepadanya. Di sekitarnya juga tidak ada kaum muslimin. Ini kafir tetap statusnya di dunia, dihukumi sebagai orang kafir karena dia belum masuk Islam. Tapi kita enggak tahu masuk neraka, masuk surga atau masuk neraka, enggak tahu, bukan urusan kita. Ya. Baik. Berikutnya yang kelima, risalah itu message, ya, pesan yang dibawa oleh para rasul untuk disampaikan itu meliputi seluruh umatnya, tidak ada yang terkecualikan, tidak ada yang bisa keluar dari aturan atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana ini kok bisa apa namanya disimpulkan? Dari asarnya Ibnu Mas'ud. Karena itu merupakan wasiat, ya, dan wasiat itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga dari hadisnya Mu'ad, haqqullah alal ibad wa haqqul ibad alallah al-ibad. Semua yang masuk kategori hambanya Allah terkena aturan ini. Ya. Jadi semua manusia adalah hamba Allah, berarti semua manusia terkena aturan ini. Demikian juga yang keenam, murnian, ya, itu disyarah sedikit sama mutarjimnya. Emang agama atau inti dari ajaran para rasul itu satu. Dakwah tauhid semuanya. Adapun syariatnya menyesuaikan. Ya. Syariat Adam gak bisa dipakai untuk kita. Adam kan sama-sama saudara menikah loh. Ya. Habil menikahi saudarinya, Qabil menikahi saudarinya. Gak bisa ini berlaku di kita. Syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam boleh sujud kepada sama manusia. Ya. Bapaknya, saudara-saudaranya, ibunya sujud kepada Yusuf untuk menghormati. Ini enggak boleh dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi yang lain. Tapi kalau inti ajaran yang mereka bawa itu tauhid sama. Di mana itu diambil? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ani ibudullah wa ijtanibu taghut. Yang ketujuh, yang belum baca, antum. Masalah besar di sini bukan dalam konotasi yang kita pakai ya. Wah ini masalah besar nih, bukan. Artinya ini masalah yang penting gitu loh. Ini bukan masalah yang ringan, yang sepele, enggak. Ini masalah yang penting. Ya. Dikasih penekanan di situ. Ini penting karena apalagi hari ini. Apalagi hari ini mulai dikaburkan barok. Islam itu walak dan barok. Tidak bisa walak tok tanpa barok, tidak bisa. Ada walak ada barok, harus. Dan itu saya sering menjelaskan bahasa lain dari la ilaha illallah. Bahkan baroknya didulukan daripada walaknya. Baroknya di mana? La ilaha. Walaknya illallah. Yakfur bitaghut. Ini barok. Wa yu'min billah. Ini wala. Enggak bisa cuman wala tok. Ya, saya mengakui apa namanya kebenaran ajaran Islam, tapi saya juga mengucapkan selamat kepada hari raya non muslim. Nah, itu bisa batal syahadatnya itu kata Ibnu Qayyim. Kalaupun tidak batal, maka ucapan dia ini lebih menjijikkan daripada orang yang memberikan selamat kepada pelaku maksiat, pelaku dosa besar, kepada pembunuh, perampok, pezina, pemabuk. Diselamat atas pembunuhan kamu, selamat atas perampokan yang kamu lakukan, atau selamat atas perzinaan kamu. Ini lebih besar lagi dosanya daripada ya, dosanya orang yang memberikan selamat kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam merayakan hari raya mereka. Itu lebih besar daripada dosanya orang yang memberikan ucapan selamat kepada penjahat-penjahat itu. Karena apa? Karena ucapan selamat kepada pelaku kekufuran atau orang yang merayakan hari raya kufar, hari raya musyrik, itu mengandung unsur pengakuan terhadap kebatilan mereka. Ini yang bahaya. Ustaz, ada yang tanya, Ustaz, kalau kita mengucapkan selamat tapi tidak meyakini, tidak ada. Ada orang mengucapkan selamat tapi tidak meyakini. Ada temannya lulus, selamat ya kamu lulus, tapi dia nggak percaya ini tidak lulus ini. Tidak ada. Selamat Bapak dilantik jadi presiden. Kalau dia bukan presiden benar-benar, ya, di mata dia, ya nggak bisa mengucapkan selamat. Ada pengakuan terselubung di balik itu. Ya. Jadi makanya saya senang lihat apa spanduk di geladak gitu. Tulisannya apa? Selamat bertoleran apa? Toleransi tidak harus dengan mengorbankan akidah. Nah, bagus itu. Ada kata-kata apa gitu. Selamat bertoleransi tapi tidak harus dengan mengorbankan akidah. Ya, biarkan saja mereka merayakan, enggak usah diganggu. Wong kita juga tidak berwenang untuk mengganggu. Ya, tapi jangan sekali-kali menyelamati perayaan-perayaan kufur. Ini bukan toleransi, ini mengorbankan akidah. Ya. Dan tidak mengucapkan selamat dalam konteks ini adalah bagian dari hak beragama setiap warga negara Republik Indonesia yang dilindungi oleh UUD 45 pasal 29 ayat 1 atau 2. Ayo. Ayat 2 seingat saya. Ayat satunya apa? Ada yang hafal? Kenapa? Nah, yang kedua kan memberi kebebasan ya untuk melaksanakan ajaran agamanya. Nah, ajaran agama kita melarang. Ya, berarti kita bebas untuk berpegang teguh, untuk fanatik kepada agama kita. Ya. Ya, setiap orang itu harus fanatik. Siapa muslim harus fanatik kepada Islam. Kalau tidak fanatik ini malah orang genah dari ini. Ada nisa dulu, baik. Sudah 9 menit ya. Baik, sebelum melanjutkan masalah tentang masail-masail terkait dengan atharnya Ibnu Mas'ud tadi, man aradan yanzura ila wasiyati Muhammadin alladhi 'alayha khatamuhu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini bahwa maksud dari wasiat yang dikhatam oleh Rasulullah SAW itu artinya seandainya Rasulullah diberi kesempatan untuk menulis wasiat yang terakhir, artinya untuk memberi pesan terakhir yang kemudian dicap sama beliau, dikhatam, disegel. Khatam itu bisa segel, bisa stempel. Yang baru dibuka setelah beliau wafat, seandainya itu ada, maka inilah wasiatnya. Maksudnya seperti itu. Ya, ini untuk lidilalah ala a'idhami sya'ni hadhil ayah allati uftutihat bin nahi anisyirk. Jadi ungkapan atau bahasa yang digunakan oleh Ibnu Mas'ud itu bukan berarti memang Rasulullah punya wasiat seperti itu, enggak. Tapi untuk menunjukkan betapa besarnya masalah yang dibahas oleh ayat ini yang dimulai dengan larangan berbuat syirik. Ya. Wa Nabi SAW, dan Nabi SAW juga memulai dakwahnya kepada umatnya ini dengan melarang mereka dari perbuatan syirik dan menyeru mereka kepada tauhid, dan mengakhiri dakwahnya juga dengan pesan agar jangan kita sekali-kali berbuat syirik. Ya. Kemudian terkait dengan asarnya Mu'adz bin Jabal, disebutkan apakah hak Allah kepada hambanya yang merupakan kewajiban hamba dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah. Ya. Artinya hak di sini adalah hak yang Allah tetapkan atas dirinya. Ya. Bukan karena kita pantas menuntut sesuatu dari Allah, enggak. Bukan karena kita ini pantas mendapatkan sesuatu dari Allah, bukan. Tapi karena Allah mewajibkan atas dirinya untuk melakukan itu. Karena enggak ada yang utang budi sama Allah, enggak ada. Enggak ada, Allah enggak pernah utang budi kepada siapa-siapa sehingga mereka boleh meminta sesuatu dari Allah. Enggak, justru semua ini utang sama Allah dan tidak pernah bisa membayar lunas hutangnya. Jadi yang perlu kita fahami adalah seandainya Allah tidak menetapkan bahwa Dia Jalla Jalaluh tidak akan menyiksa hambanya yang tidak berbuat syirik, maka tidak ada yang boleh protes kalau Allah menyiksa hambanya. Jadi hadza haqqun ahaqqahullahu ala nafsi bittifaq ahli ilm. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Wa aujabahu ala nafsihi. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berikutnya masalah yang ke berapa? 8. Setiap yang diibadahi sebetulnya. Terjemahannya terlalu sempit. Ya, karena ibadah itu enggak hanya dalam bentuk pengagungan, tapi juga bisa dalam bentuk mencintai, bentuk takut yang melewati batas, ya, berkorban, menyembelih dan lain sebagainya. Tawakal dan lain sebagainya. Semua yang diibadahi selain Allah perlu ditambah lagi, dan dia rela, ridho. Karena ada yang diibadahi ini makhluk hidup. Nah, kalau benda mati enggak perlu pakai rela dan ridho, karena dia benda mati enggak punya perasaan, tidak punya keinginan. Tapi kalau itu makhluk hidup seperti malaikat, jin, para nabi, orang-orang soleh, maka harus dengan tambahan dan dia ridho. Atau orang manusia, enggak harus soleh, manusia atau yang punya perasaan lah pokoknya, dia tidak akan menjadi tauhid hanya karena diibadahi. Kalau dia tidak pernah ridho diperlakukan seperti itu. Ya, seperti Nabiullah Isa alaihi salam. Itu kalau Allah ya Isa, anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka. Ya. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah ngajari orang untuk menjadikanku dan ibuku sebagai Tuhan. Kata Isa alaihi salatu wassalam. Enggak. Tidak pernah, saya hanya menyampaikan sesuai yang kau perintahkan. Kalau sampai saya mengatakan selain itu, engkau yang lebih tahu. Ya, jadi, dia tidak pernah merelakan dirinya untuk diibari. Bahkan berhala-berhala itu pun juga tidak rela sebetulnya. Ya, tidak rela. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim wa yakununa alaihim didda, kata Allah ya. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّ. Mereka itu akan menjadi lawan bagi orang-orang yang menyembah mereka dahulu ketika di dunia. Jadi tauhid itu meliputi semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Ya. Atau kalau itu makhluk hidup, kalau tidak ya, semua yang diibadahi selain Allah. Berikutnya yang ke-9, kalau kita baca ayatnya secara lengkap, maka di situ jelas sekali ada banyak wasiat-wasiat. Yang paling agung adalah larangan untuk berbuat syirik. Ya. 3 ayat itu. Yang ke-10 yang bawa bu, coba yang lain, pun tidak disebutkan di apa namanya di sini tentang ayat al Isra, tapi beliau menambahkan ya, karena masih ada kaitannya. Kalau yang di surat al An'am itu urutannya dari yang paling besar ke yang di bawahnya. Kalau yang di Al-Isra sebaliknya, dari yang ringan-ringan makin berat sampai yang paling berat ya. Silakan nanti dibaca di surat Al-Isra. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madzmuman makhdzula. Jadi itu disebutkan setelah menyebutkan dosa-dosa besar, ditutup dengan dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik ya, karena menjadikan ada ilah, ada yang pantas diibadahi atau ada yang dituju dengan suatu bentuk ibadah dan itu bukan Allah, itu adalah syirik. Wa khatamaha biqaulihi wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madkhura. Ya. Ada 18 masalah, bahkan di surat Al-Isra ini 18 masalah, itu 18 dosa-dosa itu diawali dengan syirik, ditutup juga dengan syirik. Ya. Diawali dengan wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madzmuman makhdzula wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk birrul walidain. Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfid lahumu. Rendahkan suaramu, sikapmu, janahadz dzulli ya, dan seterusnya. Nanti ada larangan memakan harta anak yatim, larangan ini, larangan itu, nah, ditutup lagi dengan wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura ya. Wa nabbahanallahu subhanahu ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masail biqoulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Baru wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jadi sebelum ditutup dikasih penegasan itu adalah bagian dari apa yang Allah wahyukan, hikmah-hikmah yang Allah wahyukan kepadamu, jangan kau berbuat syirik. Ditegaskan lagi di penghujung ayat. Yang ke-11 ke ayat lain. Jadi banyak ya rangkaian-rangkaian ayat yang diawali dengan tauhid. Ya. Makanya diantara salah satu dalil agungnya tauhid adalah Al-Quran dimulai dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Ayat yang pertama kali bernada perintah adalah perintah tauhid, dan ayat yang pertama kali bernada melarang adalah larangan berbuat syirik. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Dari awal berarti kan, baik yang menganggap ayat pertamanya basmalah atau yang menganggap ayat pertamanya alhamdulillah, semuanya mengandung tauhid. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kalau yang hamdalah. Kalau bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Ada tauhid asma dan sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid rububiyah. Arrahmanirrahim, tauhid. Ya, maliki yaumiddin, tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Dari awal. Surat terakhir surat Qul a'udzu bi tauhid malikin, tauhid ilah innas, tauhid uluhiyah. Ayat paling agung. Ayat apa namanya? Allahu la ilaha illa huwa, tauhid Al-Hayyul Qayyum, tauhid. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tauhid. Maksibat. Lahu ma fis samawati, tauhid. Dan seterusnya. Perintah, pokoknya antum cari dari Al-Fatihah, cari ayat yang nadanya memerintah. Ayat pertamanya mesti ya, di surat Al-Baqarah itu. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama. Larangan pertama ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaa'i rizqan lakum. Fala. Enggak ada. Lam nahi sebelum ayat ini enggak ada. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bahkan kata Ibnul Qayyim, semua ayat dalam Al-Quran itu kalau tidak bicara secara gamblang tentang tauhid, pasti ada sangkut pautnya dengan kesempurnaan tauhid. Ya, karena perintah dan larangan itu menyempurnakan tauhid. Tidak ada orang bertauhid tanpa dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan tauhidnya dianggap sempurna. Tidak ada. Jadi semua ayat kalau tidak jelas-jelas dia membahas tentang tauhid, maka pasti dia bersinggungan ya, secara langsung maupun tidak langsung dengan tauhid. Taib. Berikutnya yang ke-12. Siapa yang mau baca? Ini rebutan. Terjemahannya? Oh, antum baca Arabnya. Ya bagus. Terjemahannya? Tangan dulu. Tidak sah, tidak angkat tangan. Ayo. Itu yang tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi itu ya. Artinya kita harus mengingatkan yang namanya wasiat. Wasiat itu kalau tidak penting tidak dijadikan wasiat. Ya. Kalau sesuatu yang remeh tidak disebut wasiat. Tentu penting banget. Jadi Rasulullah perlu kita merenungkan wasiat ini. Ke-13. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Wah, itu apa itu haknya Allah yang wajib? Tauhid, ibadah dengan dasar tauhid. Jelas itu dari hadisnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Yang ke-14 man yaqra. Tidak apa-apa, baca lagi tidak apa-apa. Pegang. Ma'rifati haqqil ibadi atau haqqahu. Ya, ini artinya kita mengetahui apa sih hak kita sebagai hamba Allah ketika kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Apa hak kita? Untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diambil dari hadisnya Mu'adz bin Jabal, ya. Nanti juga disebutkan di sini. Baik, yang ke-15. Fadhil. Apa masalah yang dimaksud? Salah? Ya. Jadi, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, itu tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Makanya disampaikan sama Mu'adz di akhir hayat. Walaupun di hadis yang diajak bicara cuman Mu'adz kan di situ. Iya kan? Cuman Mu'adz yang diajak bicara. Kok bisa disimpulkan sama Syekh bahwa kebanyakan sahabat enggak tahu masalah ini? Itu bisa disimpulkan wallahu alam dari kapan Mu'adz menyampaikan hal ini. Itu baru disampaikan menjelang sekarat. Dan ini sudah sekian puluh tahun dipendam oleh Mu'adz. Seandainya para sahabat tahu, sudah disampaikan kan, sudah pada ngerti semua kok. Karena ternyata pada tidak tahu, takut ya kalau sampai tidak menyampaikan, takut dosa disampaikan. Itu kalau dari kelengkapan hadisnya seperti itu. Jadi yang disebutkan hanya penggalan awalnya. Setelah itu kok ternyata disampaikan, berarti Mu'adz tidak nurut sama Rasulullah. Bukan begitu. Kapan disampaikan dan kapan dia dengar? Ditunda sekian lamanya sampai dirasa, oh insya Allah orang-orang sudah bisa memahami hadis ini dengan pemahaman yang tepat, tidak disalahfahami, dan memang orang-orang pada belum tahu. Sehingga kalau saya nggak sampaikan, hilang ini ilmu dengan kematian saya. Makanya dia takut dosa, disampaikanlah oleh Mu'adz. Ini ada kaitannya dengan yang ke-15, yang ke-16. Yaitu, siapa yang mau baca? Ya. Jadi ada ilmu yang boleh tidak disampaikan kalau itu lebih bermaslahat. Ini penting banget ini masalah. Dan saya sering sampaikan. Justru kalau tidak memperhatikan sikon, baik sikon yang berkaitan dengan zaman, tempat, maupun dengan orang yang akan mendapatkan maklumat ini, itu mungkin kebenaran itu malah berdampak negatif untuk dia. Ini dalil qat'inya adalah hadisnya Mu'adz ini. Jelas hak itu, untuk sabdanya Rasulullah kok. Siapa yang meragukan? Dan Mu'adz dengar langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul ibad Allah alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'a. Wah, ini masya Allah ini. Berita yang luar biasa menyejukkan hati. Tak sampai ke orang-orang ya. Jangan. Nanti mereka enak-enakan. Ya. Ini kebenaran. Ya, tapi kapan kebenaran itu harus disampaikan? Kepada siapa? Di mana? Bagaimana? Ini semua perlu ilmu. Ada disiplin ilmu tersendiri sekarang. Yaitu fiqhud da'wah. Fikih dalam berdakwah. Ada sesuatu yang kalau disampaikan kepada si A bermanfaat buat dia. Tapi kalau disampaikan kepada si B malah madharat. Padahal ini sama. Ya. Informasinya sama, benar. Tapi si A ini sudah siap dia menerima ini dan memang membutuhkan itu. Si B tidak siap menerima itu dan dia tidak butuh ke yang ini, dia butuh informasi yang lain. Contoh, orang yang bergelimang dalam dosa. Dikasih hadis-hadis, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, enggak usah khawatir. Yang penting kamu enggak syirik. Dosa apapun enggak apa-apa, yang penting jangan syirik. Oh iya, siap. Ya toh. Tambah. Ya. Ini salah. Ya benar, itu benar ucapan itu. Allah ghafurur rahim benar enggak? Benar. Cuman ini orang tidak semestinya mendapatkan informasi itu sekarang. Karena dia bisa salah pahami. Dia menganggap ini sebagai dukungan buat dia untuk tetap bermaksiat. Yang penting dia tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Jangan itu yang disampaikan. Sampaikan innallaha syadidul iqab. Allah itu keras siksanya. Ini berbuat zalim sama orang, kamu bisa bangkrut nanti. Orang bangkrut itu bukan karena kurang ibadah, enggak. Ibadahnya banyak, tapi muamalahnya enggak beres. Itu yang disampaikan. Ya, biar sadar ini orang. Tapi sebaliknya, orang yang sudah ketakutan luar biasa sama dosanya, hampir dia bunuh diri, merasa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Antum kasih innallaha syadidul iqab, langsung dia. Ya, gantung diri besok. Salah antum. Kasih tahu innallaha ghafurur rahim, ya. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiul nahar hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sampaikan hadis-hadis yang memberikan dia kesempatan untuk bertaubat. Jangan, ya. Jangan sampai kita ini bersuudzon sama Allah dan seterusnya. Jadi harus pas. Makanya paling repot tuh kalau kajian umum. Repot. Ora jelas ini sudah layak disampaikan atau belum. Apalagi kalau di televisi ngomongnya, di radio. Wah, lebih sulit lagi ini. Kemungkinan untuk disalahgunakan sangat sangat besar, apalagi kalau di-upload di YouTube. Selamanya orang bisa nonton. Gampang dijadikan bahan untuk mengadu domba, ya. Padahal ini ngomongnya berapa tahun yang lalu, ya. Dianggap dia debat sama fulan, padahal enggak pernah ketemu sama fulan. Enggak pernah debat, ini bahas satu masalah, dia bahas masalah lain. Fulan versus fulan. Ya. Ini versus ini. Jadi itu muskilahnya kalau seseorang tidak menguasai fikih dakwah. Enggak apa-apa kok ceramah enggak di-upload, enggak apa-apa. Emang enggak ada yang dakwah kalau enggak ada yang upload di YouTube? Emang dakwah ini berhenti kalau ceramah kita tidak disiarkan di televisi? Enggak berhenti. Masalahnya televisi ini adalah tidak bisa memfilter siapa yang boleh dengar omongan ini dan siapa yang akan mendapatkan manfaat dengan omongan ini sekarang. Enggak bisa kita filter, semua orang akan dengar. Makanya harus menjelaskan hal-hal yang memang bermanfaat untuk semuanya. Yang jelimet-jelimet, yang itu khilaf, ya. Potensial berpotensi mengundang pro dan kontra, jangan ngomong di TV. Ya. Jangan ngomong di TV, sudah pengajian khusus. Yang mereka sudah bisa memahami khilaf, diajak bicara khilaf. Yang belum paham, ya jangan bicara khilaf. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Ma anta bi muhaddisin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kan li ba'dihim fitnah." Ya. Kalau engkau menyampaikan sesuatu kepada manusia yang tidak bisa dicerna oleh akal sebagian dari mereka atau yang enggak bisa dipahami oleh mereka, mesti itu akan jadi fitnah buat sebagian orang. Fitnah itu artinya merusak pemahaman atau mengacaukan sesuatu yang tadinya ini tidak masalah, jadi timbul masalah gara-gara dia menyampaikan sesuatu yang tidak bisa difahami. Karena apa? Terlalu berat. Karena tidak memperhatikan bahwa sarana ini adalah sarana yang tidak memilah-milah, tidak bisa membanding-bandingkan mana yang boleh dengar, mana yang tidak boleh didengar. Jadi memang ini harus menjadi renungan tersendiri, ya. Tidak semua yang hak itu kita sampaikan kepada semua orang dalam setiap situasi dan kondisi, ya. Yang ke-17, man yaqra. Hah? Fadal. Ya, jadi ada anjuran disunnahkan menyampaikan kabar gembira kepada sesama muslim. Dari mana? Kok bisa disimpulkan begitu? Ucapannya Mu'adz bin Jabal memang disetujui sama Rasulullah. Hah? Ayo mikir. Ayo mikir. Ini ilmu kalau kita ikut mikir, antum insya Allah gak gampang lupa. Tapi kalau anak kasih terus, minggu depan anaknya lupa. Sesuatu yang kita dapat dengan mudah itu akan hilang dengan mudah. Ayo, ini antum mahasiswa ini, calon-calon pemikir. Dari mana kok Syekh bisa menyimpulkan anjuran memberi kabar gembira? Antum betul bilang dari ucapan yang muat, cuman kurang. Karena tanya, emang Rasulullah menyetujui? Hah? Lah terus? Piye, piye, piye. Jangan umum gitu jawabnya, yang spesifik. Hah? Dari mana kok Rasulullah menganggap itu sebagai kabar gembira? Anak kepengen antum menjelaskan cara antum mengambil kesimpulan itu bagaimana? Jangan mikir yang lain, dalilnya di hadis itu, cuman piye gitu loh. Pertanyaannya begini, dari mana Syekh bisa menyebut, kalau nggak paham pertanyaan susah nanti. Yang saya maksud begini, jawabannya yang lain. Ya jawabannya benar, tapi bukan itu yang saya maksud. Istihbab bisyaratil muslim, Arabnya ini ya, bima yasurruhu, dianjurkannya memberi kabar gembira yang menyenangkan sesama muslim. Dari mana kok itu dianjurkan? Kok bisa dianjurkan? Afala ubasyirun nas, itu boleh enggak saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah bilang jangan, nanti mereka bersandar. Sudah dekat. Ayo, ayo. Jauh lagi. Bukan. Ayo. Fayattakilu. Oke, ya, sudah dekat. Jadi kalau ahsan, itu dia maksudnya. Selama kekhawatiran ini masih ada, jangan dulu. Kalau sudah tidak ada, sampaikan. Kan gitu, paham tidak? Ya. Ini tak ajak mikir lagi. Insya Allah kalau gini caranya, antum tidak lupa. Insya Allah tidak lupa. Jangan lupa ya. Ya, bagaimana lagi kalau lupa? Irhum fa. Fa itu akibatnya. Jangan kamu sampaikan nanti mereka enak-enakan sama tauhid. Nah, artinya saat ini mereka ini biarkan dulu mereka rajin, biarkan mereka ketakutan sama dosanya, biarkan. Kalau mereka sudah mapan imannya, sudah tidak ada kekhawatiran, hanya akan bersandar kepada tauhid, sampaikan gitu loh. Karena larangan ini larangan yang terbatas, bukan larangan mutlak. Kalau la tubasyirhum titik, salah kalau Syekh bilang istihbab bisyaratil muslim. Tidak ada, kita tidak punya alasan. Tapi karena beliau menyebutkan alasan larangan ini, maka kalau ini hilang, dia berlaku. Begitu loh. Baik. Yang ke-18 Pak Kitab. Baik, ikra. Ikra wa tarjim. Paham maksudnya kan tadi? Adanya kekhawatiran. Ya. Yeah. Adanya kekhawatiran kalau-kalau seseorang itu bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Ya itu itu. Innallaha ghafurur rahim. Enggak apa-apa, yang penting tauhid. Jangan ada kekhawatiran, yaitu dari sabda Nabi fa fayattakilu la tubasyirhum fayattakilu. Ya. Yang ke-19 Qaulul mas'ul. Ya, orang yang ditanya tentang sesuatu, mas'ul itu orang yang ditanyai. Kalau dia tidak tahu, dianjurkan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Itu kalau Rasulullah masih hidup. Kalau sudah meninggal, Allahu a'lam cukup. Ya, karena Rasulullah sudah enggak ada. Ya. Kalau kita cukup Allahu a'lam dari Nah, mikir lagi dikit, enggak banyak-banyak nih, mikirnya sedikit ini. Tak tunjuk wae ya. Yang sudah lama ngaji. Antum harus bisa. Dari mana kok itu dianjurkan? Harus ada kaitan dengan dalil yang disebutkan sebelumnya. Ini istimbat, menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, ya. Tapi bagaimana kok itu bisa disimpulkan seperti itu? Hah? Dit apa Jim? Hah, Jim. Ayo, mikir sik napa. Nah, masih Jim kok, belum Dit kok. Hah? Ui, Jim ya. Dit. Hah. Ana minta dari dalil yang ada. Antum jawabnya dari fatwa. Jangan. Ayo. Ya, ha. Dan seterusnya. Terus dia menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lah kenapa kok hanya dari perkataannya Mu'ad ini itu masih kurang sedikit? Ada yang bisa melengkapi? Oke, okay. Ya. Kalau ada seorang salaf berbuat sesuatu, apakah langsung jadi sunnah? Ahsan, ini jawabannya. Ya, sunnah takririyah. Rasulullah mendiamkan. Kalau itu batil, enggak didiamkan sama Rasulullah. Jangan bilang begitu. Mikir dulu, kayak anak tadi. Ya, sebentar kok. Mikir sih. Nah, ini berarti ucapan itu tidak diridhoi oleh Rasulullah. Tapi ketika dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah itu menunjukkan sesuatu itu dianggap benar, gitu loh. Ya. Dan di sini ada indikasi. Karena emang enggak semua diam itu setuju. Kadang ada diam yang tidak setuju. Tergantung konteksnya, indikasinya. Bagaimana? Ini indikasinya Rasulullah setuju. Karena kemudian diajari sama Rasulullah. Hak Allah itu begini, hak hambanya begini. Lampungan aja ini masailnya, terus sudah kita akhiri. Yang berikutnya al-ishrun ya. Yang ke-20. Iqra ya, Sabil. Ya. Nah, jadi bolehnya kita menyampaikan atau memberitahukan sesuatu secara terbatas hanya kepada sebagian orang. Jelas di sini kan, hanya Mu'ad yang diboleh dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 21. Yang belakang-belakang enggak pada punya buku. Yang bawa buku yang belakang tuh. Siapa? Ah, antum aja lagi. Mangkeldai itu bukan kendaraan mewah di masa itu. Bahkan kendaraan yang sekarang mobil ya ceritanya LCGC gitu ya, mobil yang murah-murah gitu loh. Bukan kelas-kelas Mercy, enggak. Suzuki Carry, ya, kelas-kelasnya itulah ya. Jadi apalagi mau goncengkan, tawaduk luar biasa. Naik keledai kemudian goncengkan. Dan yang digoncengkan itu sudah namanya keledai itu kecil, nek digoncengkan berarti kan susuan. Ya. Kalau orang hanya memikirkan kenyamanan pribadi, enggak tawaduk, wegah. Ya. Wegah itu kayak gitu. Ini faedah berikutnya tadi saya mau sebutkan, tapi jangan ada yang baca dulu. Jangan ada yang baca. Apa? Sudah tak singgir tadi. Bolehnya membonceng di atas empat. Ya, artinya kuat dinaiki dua orang. Nah, keledai itu kan enggak besar. Artinya kuat itu ya mungkin waktunya enggak lama-lama. Ya. Jawazul irdaf ala dabah. Ini jelas karena Rasulullah melakukan hal tersebut. Rasulullah menggoncengkan dan kelihatannya Mu'ad di sini ya insyaallah sahabat Nabi enggak ada yang gemuk sebel saya gini ya. Kurus-kurus. Rasulullah juga tidak gemuk sedeng lah. Tapi kalau pas enggak ada yang gemuk. Nah, Mana Syafiq enggak ada ya? Enggak datang dia. Kalau gemuk-gemuk ya jangan berdalil pakai hadis ini. Ya, enggak pas gitu. Karena Rasulullah enggak gemuk, Mu'adz juga enggak gemuk, apalagi yang dinaiki apa keledai enggak ada di sini, kambingnya tawa. Wah, ya. Keceklek nanti. Kemudian yang ke-23. Tadi ke-22 sudah ya. Ke-23. Keutamaan atau fadilahnya Mu'adz bin Jabal. Nah, dari mana? Dari mana? Hah? Bisa jadi seperti itu. Dia diberitahu ilmu yang sangat membahagiakan ini. Bukan sahabat yang lain. Dan bisa juga dari sisi lain, fadilah, keutamaan. Dan dia nyampaikan ilmu ini. Kalau dia gak disampaikan sama kita, taunya dari mana? Iya kan? Dia nyampaikan, tapi setelah kondisinya sesuai. Jadi dari dua sisi, dia dikasih ilmu secara khusus, dan dia tidak menyembunyikan, tapi disampaikan setelah waktunya tepat. Yang ke-24, jelas kalau ini, ha? Idhamu, idhamu. Jadi betapa urgennya, betapa agungnya masalah tauhid, ya, perintah tauhid dan menjauhi syirik. Karena itu dikaitkan dengan keselamatan seseorang. Oke, jelas di sini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.